Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hija wa hata anhum min sama'il aqli kulla hijabin min sahabil jahli hatta badat lahum syumusul ma'rifah ra'au mukhaddaratiha munkashifah nahmaduhu jalla 'alal in'am bi ni'matil imani wal islam musalliyan 'alan nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما صدق الله العظيم. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan di setiap waktu, di setiap kesempatan hanya kepada Allah, di mana batin kita harus benar-benar merasakan bahwa semua nikmat datangnya hanya dari satu sumber hakikatnya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tidak akan mampu menghitung nikmat-nikmat Allah yang diamanahkan kepada kita. Mudah-mudahan dengan majlis ilmu, majlis zikir di pengajian Arba'in ini, Allah jadikan hati kita abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur, hati yang kolbun syakir, hati yang senantiasa bersyukur atas karunia-karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah umur kita disampaikan di tahun baru kalender Qomariyah Hijriyah. Kalender yang dimiliki oleh umat Islam. Kalender yang ditetapkan di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Disebut kalender Qomariyah. Qomariyah itu artinya bulan Qomar. Qomariyah ya nisbat. Artinya bulan kalender dengan berdasarkan bulan mengelilingi bumi. Satu kali putarannya satu bulan. Kalau kalender Masihiyah atau Syamsiyah, Syamsun artinya matahari, di mana membuat kalender berdasarkan perhitungan bumi mengelilingi matahari. Satu putarannya satu tahun. Jadi setiap bulan kita dikelilingi oleh bulan. Menjadilah perhitungan waktu bagi kita. Sebagaimana pertanyaan dulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepada engkau tentang bentuk bulan yang berubah-ubah. Ada hilal, ya, di mana bulan sabit. Ada badar, di mana bulan kelihatan penuh, yaitu di pertengahan bulan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita yang usianya sudah 40 tahun ke atas, mana coba angkat tangannya yang 40 tahun ke atas. Santri ada yang 40 tahun. Nanti kalau bulan mulud ada santri aki-aki ini. Banyak sekarang jamaah sekalian pemirsa TPRI yang ingin jadi santri Idrisiyah, maka ditampung lewat kini. Biar jadi santri aki-aki ini di bulan Rabiul Awal, bulan mulud insyaallah 2,5 bulan lagi, bulan Rajab dan bulan Zulhijjah. 3 hari 3 malam pesantren di sini. Kalau kita bertafakur dengan ayat-ayat Allah yang bersifat kauniyah, perhitungan syamsiah. Jadi kalau sudah 40 tahun berarti kita sudah mengelilingi matahari 40 kali. Terasa enggak? Jadi kalau cakrawala berpikir kita sebagaimana Al-Qur'an sering mengajak supaya kita ini mengamati, mengobservasi ayat-ayat Allah di samping yang kauniyah Qur'an juga, di samping yang bersifat ayat-ayat tertulis juga yang kaun, yang ciptaan. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakkir innama anta mudzakkir. Jadi belajar agama itu supaya mengembangkan observasi, lihat matahari, lihat bulan, lihat langit, lihat gunung. Itu semua Allah ciptakan sengaja untuk manusia supaya mengenal Allah lewat pikiran, observasi, pengamatan. Tapi kalau pikirannya hanya makan, minum, uang, kedudukan, pasti tidak akan terbuka ayat-ayat Allah yang kauniyah itu. Padahal kita yang sudah 60 tahun, mana yang sekarang 60 tahun ke atas? Tadi 40, sekarang 60 tahun, tambah sedikit ini yang angkat tangan. Angkat tangannya, ibu-ibu, mana yang 60 ke atas? Alah, udah jarang ini. Udah manusia langka ini. Berarti sudah mengelilingi matahari 60 kali. Mana yang 90 tahun? Kayaknya ada satu tuh kelihatan. Haji Sujai, ada 90? Hilap deui. Saking banyak umur oleh Allah, susah menghitungnya, lupa lagi. Pantesan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Mau coba-coba ngitung nikmat Allah. Banyak umur saja ditanya, Haji Sujai bingung. Delapan puluh kali mengelilingi matahari. Nah ini supaya terbuka nikmat-nikmat Allah itu semua, ayat-ayat Allah jadikan petunjuk, dalil. Tuh Allah yang kuasa. Allah Rabbul Alamin dalam surah Al-Fatihah. Kalau penciptanya banyak tidak akan harmoni. Bulan diciptakan oleh satu Tuhan misalnya. Matahari oleh pencipta yang lain. Enggak bakalan nyambung. Tapi semua makhluk jagat raya al-kaun diciptakan oleh yang satu, huwa rabbul alamin, sehingga harmoni. Bulan mengelilingi bumi jadi peredaran, ya, jadi waktu, kul hiya mawaqitu linnas, jadi pedoman waktu. bumi mengelilingi matahari satu tahun. Buat kalender 1000 tahun ke depan sudah bisa. Kenapa? Karena harmoni geraknya. Allahu Rabbul Alamin. Allah yang menciptakan sekaligus yang memelihara ini semua. Nah, kalau cakrawala berpikir kita luas sebagaimana petunjuk Al-Quran, betapa kita malu dengan Allah. Allah ciptakan begitu banyak karunia dan petunjuk sebagai dalil, sebagai ayat menunjukkan bahwa Allah adalah Rabbul Alamin. Maka oleh sebab itu harus ngaji zikir, ngaji zikir, ngaji ilmu terbuka cakrawala berpikir, luasnya ayat-ayat Allah, zikir hati kita hidup dibersihkan. Hanya dengan dua potensi, hati dan pikiran, zikir dan tafakur, kita semakin merasa diuntungkan oleh Allah. Alhamdulillah. Bilang alhamdulillahnya juga menilekoh. Sebab apa? Dari hati yang paling dalam. Bapak, ibu-ibu pernah lihat acara di televisi stasiun swasta ada rezeki nomplok? Pernah enggak? Ya, di setting itu sama kru-nya cari orang yang paling kere. Udah kelihatan wajahnya orang kere mah. Orang yang paling susah butuh dengan duit dicari biar apanya? Acting-nya ya, produksinya bagus. Cerita-cerita akhirnya di ujung lagi butuh-butuhnya dengan duit. Bro, tadi kasih 10 juta. Ketika lihat uang 10 juta dikasihkan, nangis enggak? Dicium enggak uangnya? Sujud enggak? Baru 10 juta. Sebab butuhnya 10 juta, butuhnya uang. Maka para nabi, para wali Allah bersyukur terus-terusan kepada Allah. 10 juta aja begitu ekspresinya, apalagi dibukakan pikiran dengan tafakur, observasi, dibukakan hati kita musyahadah menyaksikan agungnya Allah. Wah, zikirnya juga sampai guling-guling. Seperti para sahabat, ya khiruna lil adqan yabqun wa yaziduhum khusyu'a. Kalau lihat di majelis zikir ada orang yang sampai jatuh nangis-nangis, jangan heran. Para sahabat ya kebiasaannya begitu, sebab hatinya tumbuh dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya khiruna lil adqan, tersungkur sampai sujud, kata orang Sunda nyuksruk. Wa yabkun, terisak-isak menangis enggak bisa ditahan. Wa yaziduhum khusyu'a, itu tanda ada kehusuan di dalam hati yang dikirim oleh Allah. Tapi kalau zikirnya khusu apa hese itu? Awas santri ya. Gini. Atau pakai asik, apalagi pakai bantal ya. Maka dalam tarekat sebagaimana sumber diajarkan oleh Rasulullah SAW, zikir itu satu waktu jahar. Yo, Nabi mengajarkan kepada Sayyidina Ali dan dicontohkan oleh para sahabat, habis setelah sholat fardu, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, anna rab'a saut bi zikri hina yansharifun nas minal maktubah kana ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, beliau menceritakan kalau sudah sholat fardu selesai terdengar gemuruh zikir. Jangan dulu pulang. Gemuruh zikir terdengar sampai terdengar oleh tetangga masjid. Kesaksian Ibnu Abbas kalau sudah terdengar gemuruh zikir berarti sholat fardu baru saja selesai ditunaikan. Alhamdulillah kita laksanakan. Alhamdulillah. Ya dijauhiah-jauhiah laksanakan, siarkan. Jangan sampai masuk ke satu perkampungan, belah sini dangdutan, belah sini keroncongan, untung perutnya enggak. belah sini Jaipongan. Tapi pemukiman Islami penuh dengan syiar Islam. Pas masuk itu terasa ya, atmosfer kalimah-kalimah Allah, syiar dalam agama kita. Ya, mudah-mudahan ya, bangsa ini terus hidup dengan syiar Islam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, kita sudah masuk ke tahun atau kalender baru ini. Ya, yang sudah harus muhasabah. Satu tahun yang lalu evaluasi, namanya muhasabah. Kira-kira satu tahun yang lalu banyak taatnya atau banyak lalainya ini. Hati kita banyak zikirnya atau banyak goflahnya lalainya ini. Harus jujur, sebab Nabi mengajarkan sekali-kali istabti kolbak, minta fatwa kepada hatimu. Di samping kepada ulama minta fatwa, kalau sahabat kepada Nabi sekali-kali minta fatwa kepada hatimu. Sebab hati itu jujur, betul tidak? Yang suka bohong hati apa lisan? Ya. Kata hati gak bisa dibohongi. Yuk kita hitung satu tahun yang lalu muhasabah. Umar bin Khattab mengajarkan hasibu angpusakum qobla antuhasabu. Hisablah oleh kalian amal kalian sebelum amal itu dihisab di hadapan Allah di mahsyar nanti. Sekarang mah banyak contohnya Bapak Ibu sekalian, dengan adanya kamera tuh. Ya, apalagi ibu-ibu suka selfie gitu ya. Makan dengan nasi goreng, selfie. Makan dengan sambal pedas, selfie. Padahal itu pelajaran. Kita ini terus di kamera oleh malaikat Rokib dan Atid. Penjahat takut dengan CCTV. Padahal ada CCTV, malaikat Rokib dan Atid yang melekat. CCTV mah ada apanya? Ada kekurangannya. Dulu zaman Nabi enggak ada. Sebagai apa? Gambaran-gambaran bahwa ada yang merekam catatan amal kita. Sekarang dengan kemajuan teknologi, CCTV, kamera, oh bisa diputar lagi. Ternyata senyum kita ini kurang bagus. Ternyata jalan kita kurang bagus. Bisa kita evaluasi lewat apa? Lewat siaran ulangnya. Ini menjadi untuk memperkuat kepada yang gaib. Jadi adanya yang zohir, CCTV, kamera, untuk memperkokoh ada yang gaib. Di mana malaikat Rokib dan Atid, gaib apa zohir? Kalau zohir kayak satpam juga ya. Ada yang mau dosa enggak? Waduh, takut. Allah uji dengan yang gaib, iman apa tidak? Alladzina yu'minuna bil gaib. Iman enggak bahwa Allah menciptakan di kanan dan di kiri dua malaikat yang terus mencatat amal-amal kita? Tapi kalau imannya enggak ada, masa bodoh katanya. Lebih takut dengan satpam daripada dengan malaikat. Muhasabah, apa yang telah kita lakukan satu tahun yang lalu. Kemudian kita tatap anugerah Allah di tahun ini, mudah-mudahan lebih baik daripada tahun yang sudah kita lewati. Kemudian juga kalender kita disebut Hijriyah. Disebut Hijriyah dari Hijroh atau Hijrah. Kenapa? Karena dulu Umar bin Khattab menetapkan, memulai kalender nya itu, kalender bagi kita umat Islam yang berlaku sampai hari ini, startnya itu dimulai proses hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dari hijrah dari Mekah menuju kota Madinah. Dihitung dari situ. Makanya kalau periode Mekah disebutnya 1 tahun sebelum hijrah, 7 tahun sebelum hijrah, 3 tahun sebelum hijrah. Ngitungnya begitu. Seperti dalam Masehi, satu abad sebelum Masehi, 100 tahun sebelum Masehi. Siapa yang mencetuskan, punya ide memulai kalender dari Hijriah, dari mulai hijrah? Sebab ketika Umar bin Khattab mengumpulkan para sahabat utama, banyak ide. Ada yang berpendapat dari mulai Nabi dilahirkan. Ada yang berpendapat mulai Nabi bi'sah diutus. Ada juga yang berpendapat ketika umat Islam mendapatkan kemenangan. Kemenangan. Di mana Fathu Makkah yang dipilih, kenapa di masa hijrah, proses hijrah. Ternyata jamaah sekalian, di dalam Al-Quran hijrahnya satu kali dari Mekah ke Madinah, tapi belasan ayat menceritakan tentang hijrah. Berarti peristiwa besar. Prosesnya satu kali hijrah itu, tapi Al-Quran dalam beberapa surat dan belasan ayat menceritakan tentang apa? Tentang hijrah ini. Satu saja. Ya. Misalnya di dalam surah At-Taubat, dalam surah At-Taubat ayat 117, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirina wal anshar alladziina taba'uuhu fi sa'atil usrah. Artinya Allah menerima taubatnya nabi, orang-orang muhajirin yang hijrah, anshar yaitu penduduk Madinah yang menolong. Di mana mereka itu mengikuti Nabi. Fi sa'atil usrati, disebutkan ketika itu di masa-masa sulit. Disebutkan fi sa'atil usrah, hijrah itu masa-masa sulit bagi Nabi dan para sahabat. Biasanya kalau kita mengenang yang pahit, suka manis enggak? Masa kelam kita dulu ya dikenang, suka manis enggak? Manis ya. Nah, maka coba kita lihat kenapa Sayyidina Ali menyampaikan ide bahwa memulai hijriah itu di masa proses hijrah, karena dalam Al-Qur'an banyak surat dan ayat menceritakan hijrah, padahal hijrah prosesnya cuma satu kali. Kenapa? Karena penting sekali. Disebutkan masa sulit, perjuangan yang getir sekali. Suami berpisah dengan istrinya, orang tua dengan anaknya, sudah jelas rumah mah ditinggalkan. Bapak lagi armain, rumah ditinggalkan enggak? Toko ditinggalkan enggak? Berapa jam? Nabi dan para sahabat meninggalkan kampung halaman dan apa yang ada di kampung halamannya. Kebunnya, peternakannya, ditinggalkan. Datang harus banyak yang menjadi fakir. Ya, orang-orang yang hijrah. Nah, sekarang jamaah sekalian, evaluasi. Kita sudah belum merasakan sa'atil usroh, saat yang memilukan, saat yang susah sekali dalam menjalankan agama dan menegakkan agama Allah. Sudah merasakan apa belum? Baru toh-tohan rumah dua ditendang satu, kasurgakeun. Masih apa? Masih kurang enggak? Mudah-mudahan kita dimampukan mengikuti Nabi dan para sahabat. Mereka sekarang sedang menikmati ya, karunia dari Allah. Disebutkan dalam ayat-ayat berkaitan tentang hijrah, Allah berikan rizki yang besar. Karunia yang besar. Karena telah sukses mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai disebutkan fi sa'atil usrah, bahwa hijrah adalah proses di mana disebut sebagai waktu yang diliputi dengan kesulitan. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya. Sebab kita di akhir zaman ini zaman yang dimana Allah curahkan rahmatnya dengan dibukanya ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagi jamaah yang jauh bisa ngaji sama-sama, alhamdulillah. Tuh. Ini karunia dari Allah, kita manfaatkan. Ilmunya diberikan banyak kepada orang kafir, ahli dunia, tapi kita manfaatkan. Teknologi yang hakikatnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dibutuhkan di akhir zaman ini kemampuan memahami agama yang luas dan mendalam. Nah, maka oleh sebab itu lembaga pendidikan kita, insya Allah jamaah sekalian, tahun depan akan membuka beberapa jurusan perguruan tinggi. Ya, alhamdulillah. Yang sudah ada Ma'had Ali ini, Ma'had Ali, di mana 4 tahun ya ke depan kita akan melahirkan sarjana agama di bidang tasawuf yang dibutuhkan oleh umat. Sebab jamaah sekalian, banyak pemirsa TVRI yang benar-benar mengikuti dan terbuka hati dan pikirannya dengan ilmu tasawuf yang merupakan arkanuddin, bagian dari rukun agama. Selain daripada ilmu tauhid dan ilmu fikih. Dari kalangan para ulama, para ustadz, akademisi, ya, aparatur pemerintah. Sehingga dibutuhkan kader-kader ke depan yang memahami dan khusus spesifikasi pengetahuan dan pengalamannya itu di bidang ilmu tasawuf. Sebab manusia yang menjadi substansi adalah bukan jasmani tetapi ruhani kita. Tindakan berani membunuh karena rohaninya yang kotor. Maka ilmu tasawuflah yang diturunkan oleh Allah bagian dari agama untuk membersihkan ruhani atau hati manusia. Maka membutuhkan kader-kader yang banyak yang menguasai disiplin ilmu tasawuf. Ya, mana anak-anak Ma'had Ali, coba angkat tangannya. Mana? Tuh, alhamdulillah. Ya. Udah berapa puluh Ma'had Ali? Kurang lebih 80 mahasantri. Ya, Ma'had Ali kita. Alhamdulillah. Ini angkatan pertama ini. Sebab di Indonesia Ma'had Ali dengan jurusan tasawuf wa tariqatuhu hanya baru 2 saja. Di Jawa Tengah dan kita yang ada di Jawa Barat. Alhamdulillah. Ya, sampai perguruan tinggi seperti UIN ya, bekerja sama dengan Tarekat Idrisiyah dari sisi penguatan konsep materi tasawuf dan thariqahnya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang 80 sebagai angkatan pertama bisa menjelaskan tasawuf, mempraktekkan tasawuf sehingga merubah dari sikap-sikap yang buruk, berubah menjadi at-tajamul bil akhlaqil karimah. Sebagaimana maqasid tasawuf yang 5, at-tajamul bil akhlaqil karimah. Allah hiasi tindakan kita, sikap kita dengan akhlak yang mulia. Mencontoh kepada akhlak mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini prodi yang pertama ini yang kita miliki, alhamdulillah sudah berjalan. Insya Allah tahun depan ini sedang ya proses, ya sudah deal ini. Tiga jurusan lagi. Jurusan yang pertama adalah pendidikan agama Islam. Ya, ustad-ustad yang menguasai tentang metode konsep pendidikan Islam yang siap mencetak kader-kader Muslim. Ya, pendidikan agama Islam, PAI, pendidikan agama Islam. Yang kedua, tambahannya adalah ekonomi syariah. Ya, ekonomi syariah. Ekonomi syariah, ini juga kader-kader yang dibutuhkan, ya, prodi yang sangat dibutuhkan untuk membangkitkan ekonomi Islam. Ya. Yang ketiga, yaitu konsentrasi dakwah, ya, jurusan dakwah Islam. Jadi udah siap-siap nih tahun, ya, tahun berikutnya, santri yang kelas 12. Mana santri yang kelas 12? Angkat tangannya. Oh, santrinya, putrinya di atas itu. Ya. Jangan bersuara di atas. Diangkat tangannya gak kelihatan. Nah, jadi disiapkan 4 prodi, 4 jurusan. Ya, semuanya jurusannya ke surga. Dan membawa manusia, ud'u ila sabili rabbik, mengajak manusia kepada Tuhan, kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, makanya jamaah sekalian, toh-tohannya udahan atau lanjut? Kalau yang udahan udah mati saja. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, jangan mati kecuali dalam keadaan berpasrah diri kepada Allah yang dibawa, yang disampaikan oleh Rasulnya. Nah, sehingga kita terus membangun. Dulu kata jamaah, kata orang Sunda, ari sugan tetos ngabangun masjidnya bade istirahat. Gitu. Betul bapak-bapak, ibu-ibu? Ya, dikirain sudah membangun masjid 3 tahun toh-tohan, ya, 33 miliar, dikirain teh mau istirahat ngebangun. Ayo ternyata ngebangun terus. Kenapa? Karena tuntutan ruhaniah yang diilhamkan. Melihat Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW dan ilham yang diperkuat. Bahwa Islam di akhir zaman akan diangkat oleh Allah. Khairi ummah akan muncul kembali. Yakin enggak? Rasulullah SAW puluhan hadis yang menjelaskannya. Lewat metode al-jam'u wa tafriq wal akhdu. Puluhan hadis yang menjelaskan bahwa di akhir zaman umat ini akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu saja hadisnya. Khairu ummati awwaluha wa akhiruha wa fi wastiha kadaru. Sebaik-baiknya umatku adalah yang awal, dulu dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW, dan ada yang akhir, dipimpin oleh khalifahnya, dipimpin oleh ulama, dipimpin oleh mursyid. Inilah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bukan satu hadis, dua hadis, puluhan hadis. Apakah menunggu hadis itu, diam, berpangku tangan, atau hijrah, jihad, seperti sahabat? Yang harus dilakukan adalah mengikuti hijrahnya, jihadnya Nabi dan para sahabat. Siap hijrah? Siap hijrah? Siap jihad? Hijrah ada dua makna. Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ada hijrah secara fisik, hijrah dari rumah ke masjid, dari pergaulan yang tidak baik, pindah. Kedua, hijrah maknawi, kolbun, hati kita. Bergaul dengan siapa saja, hati kita tersambung dengan Allah, bahkan kita bisa mengajak orang lain, bisa mewarnai orang lain dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Jihad dengan dua bentuk, bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan diri kita. Jadi menyambung, menyambut keemasan Islam, kebangkitan Islam di akhir zaman, bukan berpangku tangan, bukan berhayal, bukan mimpi, tetapi hijrah dan jihad, melanjutkan hijrahnya jihad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Rumah dua banyak-banyak teuing, mending dipakai di jalan Allah. Sayang Bapak Ibu sekalian, bisa kalau sudah meninggal wakaf enggak? Mending kalau anaknya soleh. Aduh, ini warisan dari orang tua. Orang tua dulu toh-tohan, ikuti warisannya diwakaf. Beda wakaf yang langsung semasa hidup dengan diwakafkan oleh anak cucu kita. Beda nilainya. Kita ya sebagai anak pingin niat mewakafkan ya untuk atas nama orang tua, sah-sah dalam pandangan Islam, manfaat-manfaat bagi almarhum-almarhumah yang bersangkutan. Tapi nilainya berbeda dengan ketika wakaf masih hidup, masih disukai, masih dibutuhkan, diwakafkan di jalan Allah. Nilainya yang berbeda, kualitasnya yang berbeda di sisi Allah. Aitos tebutuh mahnya, jadi nilainya jadi kecil. Maka dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Jadi tidak akan sampai kepada al-birra, kebaikan di sisi Allah, sampai kita menginfakkan, menafkahkan sesuatu yang kita sedang mencintainya. Aduh, beratnya? Berat enggak? Ibu-ibu dulu udah ditanya bagian bendaharanya ini. Bapak-bapaknya udah semangat dengar ceramah bab jihad, bab hijrah. Ya, pokoknya tuh tanah yang sebelah sana mau diwakafkan. Tapi ke panitia mau musyawarah dulu ya. Datang ke rumah, baru juga ngomong, dasar laki-laki takut sama, apa judulnya? Suami-suami takut istri dasar. La haula wala. Tapi kalau istri-istrinya yang rajin ngaji, waduh didukung. Ya. Malah disuruh ditambah lagi, ya. Bukan ditambah istrinya. Ini udah seneng aja udah denger tambah teh gitu. Padahal mau ditambah lagi wakafnya yang tadinya ya 100 hektar jadi 200 hektar gitu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin. Mahal enggak waktu dunia ini? Mahal enggak? Yang akan menebus, mengganti dengan kehidupan yang abadi. Kalau di dunia, Bapak Ibu sekalian, kenikmatannya limited, terbatas. Nikmat makan ada kenyang. Apalagi sampai apa? Kemerkaan, kata orang Sunda. Apa kemerkaan bahasa Indonesianya? Kekenyangan. Waduh, jadi enak gitu. Tidur nikmat enggak? Tidur nikmat enggak? Tidur sehari semalam. Bangun kelenyangan. Main, seneng gak? Main tuh satu minggu terus-terusan, jenuh. Itu namanya kesenangan dunia yang temporer, yang limited, yang terbatas, yang sesaat. Tapi aneh, banyak manusia tergila-gila. Padahal di balik makanan ada penyakit, betul enggak? Nikmat, banyak karbo, kolesterol, ya. Jadi ke TG-nya tinggi. banyak minum makanan yang manis-manis. Jadi apa? Gula sampai kencing, air kencingnya di apa? Jadi kencing manis. Kebanyakan asin, garam, jadi apa? Darah tinggi. Belum apa-apa, Jadi ada kesenangan, tapi ujungnya kematian. Ujungnya penyakit. Di balik kenikmatan, ujungnya mematikan. Apalagi yang banyak stres ini, ke jantung nantinya. Ya, makanya harus banyak tawakal, banyak zikir kepada Allah. Permasalahan banyak, kita hadapi dengan tenang. Banyak zikir kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Itu kesenangan dunia yang sesaat. Di mana Allah persiapkan kenikmatan, kesenangan yang unlimited, kata anak sekarang, yang tiada batas. Di surga Allah tidak menciptakan faktor-faktor membuat kita sakit, apalagi sampai mati. Dibuang semua yang ada di dunia, faktor-faktor penyebab sakit, penyebab kolesterol, penyebab jantung. Semua yang ada di dunia, faktor-faktor itu tidak ada di surga. Makanya ahli surga sehat terus, gak butuh dokter, gak ada rumah sakit. Makanya bapak-bapak, ya, kalau istri kita sudah kelihatannya layu, layu enggak? Tuh, kalau di depan guru mah enggak ngaku. Takut kedengeran yang sebelah sana katanya. Ya, kalau cintanya sudah berkurang, berkurang enggak? Tuh kan, diem aja gitu. Kalau di belakang, gitu. Yang jarang ngaji, tuh, yang jarang zikir begitu. Ya. Kalau lihat wanita yang bukan mahramnya tertarik, ya, harus buru-buru dipejamkan. Godul basor namanya, memejamkan mata, jangan melotot aja. Kalau kira-kira tertarik, ya, tarik ke sana tuh, ke surga, ke bidadari. Dan istri-istri kita yang solehah akan menjadi premasurinya nanti di mana? Bidadari di surga. Kok enggak amin ini belah sini? Ya, jadi ke sana larinya, ke akhirat. Yarjullah wal yaumal akhir. Itu tipsnya, terapinya. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada melihat wanita yang bukan mahramnya, kemudian kita ada tertarik, buru-buru pandanglah bidadari surga. Istri kita yang solehah akan menjadi bidadari di surga. Insya Allah tidak akan haid lagi nanti. Tidak akan peot lagi. Tidak akan keriput lagi. Tetapi selama-lamanya, ya, selama-lamanya indah. Itu ya. Nah, maka itulah tipsnya. Kita, kalau kenikmatan dunia yang diperbutkan oleh manusia membuat kita tertarik, maka pandanglah kenikmatan surga yang abadi. Itulah resepnya para sahabat diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih tertarik dengan kenikmatan yang abadi sehingga kita bisa mengerem dengan kenikmatan yang sesaat. Tadi dunia mau nyari yang mana aja, tetap aja tua, tetap aja mati. Tetap aja bakal rusak, tetap aja bakal jadi tanah. Nah, maka oleh sebab itu, kalau rohani yang dewasa, diasah di majelis ilmu, diasah di majelis zikir, kesenangannya itu berubah dari yang bendawi menjadi maknawi. Itu perbedaannya Bapak Ibu sekalian. Kalau dulu masih remaja, kanak-kanak, kenikmatan itu hanya yang bendawi, yang materi saja. Tapi kalau sudah dewasa batin kita, spiritualitas kita, maka mulai berubah, beralih kecintaan, kenikmatannya itu kepada yang bersifat ukhrawi, maknawi. kecintaan kepada Allah, cintaan kepada akhirat, kecintaan kepada amal soleh, kecintaan kepada melayani agama Allah. Itulah kenikmatan yang disukai oleh orang-orang yang dewasa secara ruhaniah atau secara spiritual. Jadi kalau orang sudah tua, tapi masih cintanya belum berubah, masih kepada yang zat, masih kepada yang bersifat fisik, materi. Yang tua hanya umurnya saja, yang tua hanya casingnya saja, tapi isinya masih kanak-kanak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini pelajaran-pelajaran yang penting. Sebab dari sini kita melangkah dimampuhkan ibadah. Kalau hati kita masih tidak ada tumbuh kecintaan kepada yang gaib, kepada Allah, kepada akhirat, maka kita tidak akan mampu menggerakkan seluruh panca indera kita beribadah kepada Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, jadi tarekat kita ini dipersiapkan, dibimbing oleh Allah dan Rasulnya untuk terus membangun program-program yang produktif sebagai wujud manifestasi dari ajaran Islam yang kafah. Bukan hanya zikir saja, bukan hanya urusan sholat saja, tapi seluruh urusan dalam kehidupan kita harus diisi dengan nilai dan ajaran Islam. Nah, maka tadi dari pendidikan, ya, kader-kadernya kita siapkan, lembaga pendidikannya yang berkualitas kita persiapkan, dosen-dosen pengajarnya yang berkualitas. Yang satu tujuannya lillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan sebatas pingin honor. Fasilitas itu memurahan, banyak yang gitu mah. Tapi menyeleksi orang-orang yang mau mendedikasikan diri ke dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala lewat tarekat ini. Nah, sarana prasarannya lumayan ini Bapak Ibu sekalian, udah ngebangun masjid, ya, pembebasan tanah, yang membangun asrama-asrama. Ya. Ini kebayar enggak panitia ini, ke bank ini? Kebayar enggak? Tapi alhamdulillah, ya, belum ada patok merah. Mau enggak ada patok merah? Kalau dulu para sahabat dikejar-kejar musuh dengan senjata, ya, sampai berdarah-darah, atau sekarang mah, ya, ditagih gitu perjuangannya, siap enggak? Alhamdulillah beberapa muridnya masih nyicil ke bank untuk toh-tohan yang sudah. Alhamdulillah, biar pontang-panting kita, peras keringat kita, panting tulang kita, napas kita, terengah-engahnya kita, kalau dulu dikejar-kejar musuh, menghadapi musuh di medan perang yang terik, yang panas. Sekarang di alam modern ini kita berperang jihad melawan hawa nafsu kita. Kesenangan yang berlebih-lebihan kita perangi. Kelezatan duniawi yang berlebih-lebihan kita perangi dengan jihadun nafsi. Berjuang dengan harta dan diri kita. Para pengajar, ya, dai jihad dengan ilmunya, dengan tenaganya, dengan pikirannya. Para agnia yang diberikan oleh Allah keran rizki dari Allah, berjuang lewat hartanya. Maka kalau konsep tarekat itu Bapak Ibu sekalian lengkap. Seperti apa? Seperti contoh Rasulullah SAW dengan para sahabat menerapkan Al-Quran, menerapkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan hanya pendidikan saja, bukan hanya ngurus dakwah saja, bukan ngurus politik saja, tapi mengurus semua urusan dalam kehidupan kita dengan nilai dan ajaran Islam. Maka dalam kitab Tanwirul Qulub yang dikarang oleh Syekh Amin Al-Kurdi Al-Irdibili Asy-Syafi'i, bahwa kaum muslimin dalam kacamata thariqah membagi tugas dan perannya. Pertama, ada seorang mu'alim, seorang mursyid yang menjadi pewaris nabi pewaris para nabi. Oh, hadir di tengah-tengah setiap zaman, wali kuli kaumin had, setiap kaum ada sang pemberi petunjuknya, pengganti para nabi dan para rasul. Ini peran yang pertama dan utama. Seperti dulu polanya Rasulullah SAW sebagai sentral, ya imam, ya imamnya bukan di masjid saja, ya sebagai hakim, ya sebagai mursyid, ya sebagai mu'alim. Maka berlanjut kepada para mursyid. Yang kedua, muhtarif, harus ada yang jadi sonagar, entrepreneur, yang jadi pengusaha, yang jadi sodagar, yang terjun di dalam dunia bisnis. Harus ada kelompok itu. Nah, maka dibuka nanti jurusan ekonomi syariah, biar jadi entrepreneur, entrepreneur yang sufi, yang islami. Memahami tentang konsep ekonomi Islam. Jadi harus ada muhtarif. Coba kalau semua megang tasbih di masjid aja. Ya, kira-kira bisa ngebangun masjid pakai muter-muter tasbih saja? Atau semua ceramah aja, ngajar aja. Bisa ngebangun masjid madrasah enggak? Enggak. Nah, jadi pertama tadi peran mursyid atau ulama, yang kemudian di situ ada pengajar-pengajar yang menginduk. Seperti para sahabat ditugaskan ke Habasyah, ada yang ditugaskan ke Yaman, ada yang ditugaskan ke Mesir. Yang kedua, muhtarif, ekonom. Harus menguasai ekonomi. Hartanya bukan dimakan sendiri, gak bakalan kemakan. Ayo makan orang kaya 3 kali apa 10 kali? Tetap aja yang dimakan mah, ya 2 kali 3 kali. Disimpan-simpan nanti busuk. Maka dibelanjakan di jalan Allah. Setelah muhtarif ada muwalin. Apa muwalin? Umat Islam harus ada yang posisi sebagai pejabat. Kalau dalam bingkai NKRI harus ada yang jadi presiden, wakil presiden, menteri-menteri, gubernur, wali kota, bupati, pak camat, sampai kepala desa, sampai Pak RW dan Pak RT. Mana yang Pak RT? Alhamdulillah sudah banyak kalau Pak RT. Ini yang ketiga, peran muwalin namanya. Harus jadi penguasa, jadi pejabat. Agama tanpa kekuasaan akan lemah. Kekuasaan tanpa agama akan korup dan sewenang-wenang. Begitu. Ini konsep tarekat. Di mana mengambil dari Quran dan contoh langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat. Jadi ada muwalin. Mana yang politikus-politikus nih yang duduk nanti di parlemen-parlemen, harus tambah rajin ngajinya, tambah zikirnya, sebab nanti apa? Godaannya gede. Ada sogok, ada suap, ada korupsi berjamaah seperti di Malang tuh. Dari 43 berapa kursi itu di Kota Malang? 45, nyisa tinggal berapa? 4 orang, 41 ditewak KPK. Bukan ditangkap lagi lah, ditewak. Bayangkan, gak lihat partainya gimana. Ya Allah, ya Rasulullah, gak ada pembinaannya. Makanya kalau datang ke Idrisiyah, mau nyalon, malu nyalek, mau ditanya satu saja, mau korupsi apa enggak gitu. Satu aja itu, sebab itu yang paling menghancurkan kondisi bangsa ini. Bayangkan APBN 1.600 triliun lebih setiap tahun digelontorkan. Belum APBD di setiap kabupaten, provinsi. Kalau yang memegangnya amanah, jujur, takut dengan Allah, walaupun 1 rupiah, maka insya Allah bangsa ini dimakmurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini penyebab utama. Mentalnya rusak. Gak ada nilai-nilai kebaikan dan kebenaran di dalam lubuk hatinya. Kenapa? Jauh dari agama Allah. Mau ngurusin bangsa yang besar, ngurusin diri aja gak bisa. Ngurusin diri aja gak bisa. Apalagi mau ngurusin bangsa. ngurusin rakyat banyak. Nah, maka persiapkan, harus tampil dari umat Islam ini yang terdidik, disiplin, duduk di parlemen dari DPRD 1, 2 ya sampai pusat. Mualin itu. Jadi kalau dalam bingkai negara yang modern ada tiga penting, ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Yang jadi kapolrinya, kapolri yang amanah, yang takut dengan Allah, tidak mempermainkan kasus, begitu. Semua hanya bisa ditempa dengan agama yang mengajarkan nilai moral yang luhur, yang tinggi, sampai kepada Allah. Kalau hanya moral-moral lokal, adat istiadat rendah itu mah. Tetapi moral nilai yang paling tinggi adalah dalam agama Islam. Mengajarkan hal yang gaib. Mengajarkan kepada hal yang terpenting dalam kehidupan. Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau orang mengenal Allah, dia akan takut dengan Allah. Kalau mengenal kepada Allah, dia akan mampu menjaga dirinya. Diberi jabatan, maka dia akan amanah adanya. Penguatan agama ini harus didahulukan. Dulu kan yang menciptakan lagu apa? Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Jiwanya dulu, raganya dulu. Jiwanya, mentalnya, hatinya, ruhaninya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Alhamdulillah ini. Ya, banyak yang merapat-rapat ini ke Indonesia ini. Mudah-mudahan merapatnya lahir batin ini. Bukan merapat pingin suaranya aja ini. Sebab ada suara yang dari langit ini. Apa? Doa. Ya, beberapa kali ya kejadian peristiwa politik, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatan doa, maka Allah berikan kemenangan. Kam min fi'atin qalilatin golabat fi'atan kathirotam bi'iznillah. Kita menjemput bi'iznillahnya ini harus menjadi kelompok yang benar-benar menjaga agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yakin, dengan seyakin-yakinnya Bapak Ibu sekalian, dan kita kalender hijriah kita sudah genap 1440. 1440. Sudah banyak. Dari mulai hijrah sudah 1440 tahun semenjak hijrahnya Nabi sampai pagi hari ini. Sudah 1440 tahun. Dan di mana kita akan menatap kemasan Islam kembali. Kebangkitan Islam bangkit dalam pengertian menjalankan petunjuk Allah dan Rasulnya. Bukan menguasai asal kekuasaan. Maksud kebangkitan Islam khairu ummah itu seperti para sahabat sami'na wa ata'na terhadap petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjadi mulia, penuh dengan keadilan dan toleransi dalam kehidupan. Ini yang dibutuhkan jamaah sekalian. Nah, maka terus kader-kader untuk belajar ilmulah yang akan memuliakan kita. Amal soleh yang akan memuliakan kita. Baik di dunia, terutama di akhirat kelak. Ini santri siap terus belajar? Siap. Siap? Ya, jangan dulu tengok kanan, tengok kiri. Lurus aja. Walaupun ada dinding, lurus aja. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Nah, jadi kebangkitan Islam itu di mana Allah akan gerakan. Sebab dulu di abad ke-19 Thariqah Sanusiah Idrisiah ini telah dibuktikan di Timur Tengah dalam kitab Al-Harakah As-Sanusiah fi Libya. The Movement of Islam, pergerakan Islam di dunia Islam yang diakui, termasuk dalam kitab Al-Hadir Alam Islami, peradaban dunia Islam, Thoriqoh Sanusiah menempati tempat yang tinggi sebagai pergerakan besar di abad ke-19 memasuki abad ke-20. Di mana ada tiga mursyid, Syekh Muhammad Ibni Ali As-Sanusi, Syekh Muhammad Al-Mahdi, dan Syekh Ahmad Syarif As-Sanusi. Dunia sekarang kehilangan, kemana tarekat Sanusiah itu? Kemana pergerakan besar dengan manhaj Thoriqoh Sufiyah yang memadukan ilmu zohir dan ilmu batin, yang disebut dengan manhaj al-wasati, yang jami'atun baina thoriqotil burhaniyah wa thoriqotul isyrokiyah. Manhaj wasati, manhaj yang benar adalah sesuai petunjuk Al-Quran dan Sunnah, di mana manhaj itu memadukan ilmu zohir dan ilmu batin, ilmu yang burhaniyah dan isyrokiyah. Kalau hanya zohir saja, lemah, keropos. Kalau hanya batin tanpa zohir, maka itu pun akan terjadi yang disebut dengan zindik. Maka thoriqoh yang memadukan burhaniyah dan isyrokiyah, ilmu zohir dengan ilmu batin, mengintegrasikan ilmu tauhid, fikih dan tasawufnya sebagaimana diajarkan 14 abad yang lalu Jibril alaihissalam menjelma menjadi seorang pemuda di hadapan Rasulullah SAW dengan para sahabat. Mal iman, mal islam, mal ihsan. Iman disebut ilmu tauhid, islam ilmu fikih, ihsan ilmu tasawuf. Atakum Jibril yu'allimukum dinakum. Di akhir hadis itu Nabi menyatakan, telah datang kepada kalian Jibril yang menjelma menjadi seorang pemuda mengajarkan agama kalian. Agama kita harus lengkap, tauhidnya, fikihnya dan tasawufnya. Ya, kalau bangunan ini dibuang tiangnya kira-kira goyang enggak? Ambruk. Begitulah agama dalam diri kita, masyarakat kita, bangsa kita, negeri kita, di seluruh dunia ini kaum muslimin, ketika tiga rukun agama dipecah, dihilangkan satu, maka akan ambruk agamanya. Nah, jamaah sekalian, jadi yang membuka peta terbukanya Islam, kebangkitan Islam di akhir zaman dengan thoriqoh sufiyah yang mu'tabaroh. Dan telah dibuktikan dalam pergerakan tarekat Idrisiyah Sanusiyah ketika di Libya. Semua aspek diatur dan ditata. Ada pergerakan yang disebut dengan Harokah At-Tarbawiyah, pergerakan pendidikan Islam. Ada Harokah Iktisodiyah, pergerakan ekonomi Islam. Ada Harokah Ijtima'iyah, pergerakan masyarakat Islam. Ada Harokah Dakwah, pergerakan dakwah dan taklim. Dan ada Harokah As-Siyasiyah, pergerakan politik Islam. Terpadu dalam satu pergerakan di bawah pimpinan seorang mursyid. Dan tarekat itu bukan tujuan. Tujuan dari bertarekat membangun tatanan kaum muslimin. Thoriqoh itu hanya manhajnya. Dan waktu itu Syekh Muhammad Al-Mahdi dalam kitab-kitabnya banyak yang meyakini beliau adalah sebagai Imam Mahdi. Tapi ditepis oleh Syekh Muhammad Al-Mahdi. Belum waktunya, belum masanya. Nanti di akhir zaman, di mana Allah akan lahirkan seorang khalifah, seorang imam yang dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, penutup dari kewalian, khotamul aulia, penutup dari kewalian, seperti Nabi Muhammad SAW, khotamul anbiya, penutup para nabi. Jadi rangkaian para nabi ditutup oleh Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran di Nas, khotaman nabiyin. Dan para wali, para mursyid akan ditutup dengan khotamul awliya. Beliau adalah Imam Mahdi. Nah, menuju ke era sana, kita kaum muslimin bukan tinggal diam, bukan ngelamun. Tapi hijrah dan jihad di jalan Allah. Siap semua hijrah dan jihad? Ayo buktikan. Mumpung umur masih Allah berikan. Ya, kalau sudah meninggal mah hanya tinggal tangisan di alam kubur, tinggal hanya jeritan penyesalan yang tidak ada gunanya. Tapi kita kesempatan ini mahal. Kesempatan ini mahal. Jam kehidupan dunia ini begitu sangat berarti yang akan menentukan nasib kita selama-lamanya di akhirat kelak. Jadi memasuki tahun baru Islam ini, hijrah dan jihad kita, karena hijrah itu adalah satu paket dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita evaluasi, kita muhasabah di mana hijrah dan jihad kita di tahun yang lalu yang sudah lewat. Apakah sudah berkualitas, dan kita song-song di tahun ini. Mudah-mudahan hijrah dan jihad kita diperkokoh oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita muhasabah sebelum kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak harapan dari Bapak Ibu sekalian, jamaah yang tidak hadir secara langsung tapi bisa mengikuti pengajian ini, banyak doa-doa, harapan-harapan yang tentu harapan ingin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu sebelumnya mari kita muhasabah terlebih dahulu. Mari pejamkan matanya, tundukkan kepalanya, duduknya yang tumaninah, yang tenang. Tunda pikiran-pikiran yang lainnya, kita konsentrasikan. Sebelum memanjatkan doa, kita muhasabah terlebih dahulu, kita evaluasi terlebih dahulu apa yang telah kita lakukan satu tahun yang lalu. Mari kita dengarkan satu syair i'tirab. Muhasabahnya seorang hamba di hadapan Allah dengan syair yang terkenal, kita hayati dan maknai sama-sama. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala dunubim Oh Tuhanku, sisa umurku terus berkurang setiap hari. Sedang dosa kalian. Hidup ini adalah pasti. Semua yang kita telah kita lakukan tercatat baik dan akan diperhitungkan oleh Allah. Jangankan urusan-urusan yang besar, sebesar biji sawi saja, amal perbuatan kita baik atau buruk akan dihisab di hadapan Allah nanti. Satu tahun yang lalu sudah lewat. Kita lihat catatan amal kita, di mana ahli neraka nanti ketika diberikan catatan miwaro'i zohrih dari belakang punggungnya, dia akan menjerit malu melihat catatan amalnya. Kita tidak bisa berpura-pura di hadapan Allah di mahsyar nanti, di pengadilan Allah. Kita ada rekayasa. Semuanya terbuka di hadapan Allah. Bahkan yang menjadi saksi bukan orang lain. Tangan, kaki kita sendiri akan memberikan kesaksian. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Watashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut dikunci di hadapan Allah. Tangan yang akan berbicara, kaki yang akan memberikan kesaksian. Jamaah sekalian, kehidupan dunia ini hanya sekejap saja. 40 tahun yang lalu begitu lewat cepat sekali. 60 tahun yang lalu begitu cepat. Bukan menjauh dengan amal, dengan ajal kita, justru semakin mendekat. Allah rahasiakan ajal kita masing-masing sebelum terlahir ke dunia ini. Jatah umur kita berbeda-beda. Ujian dari Allah menunjukkan bahwa hidup ini bukan milik kita, tapi sepenuhnya adalah milik Allah. Kita hanya dipercaya, dititipkan oleh Allah. Semua yang Allah titipkan akan diambil kembali oleh yang punyanya, yaitu adalah Allah. Mata kita bisa melihat karena diizinkan oleh Allah. Telinga kita masih bisa mendengar, mulut kita masih bisa berbicara, kaki bisa melangkah kemana-mana karena masih diizinkan oleh Allah. Yakinkan besok atau lusa itu semua akan berakhir. Mata kita akan terpejam selama-lamanya, mulut kita akan bisu selama-lamanya, seluruh tubuh kita akan terkujur selama-lamanya. Ketika sakaratil maut, di mana ruh sudah ditenggorokan, hadimul ladzat, Allah cabut semua kelezatan duniawi, kelezatan memandang, mendengar, berbicara, menjilat, semua dicabut oleh Allah. Di saat itu kita butuh kepada Allah. Amal soleh kita yang akan menemani kita. Amal buruk dan jahat yang membuat kita menderita di ketika sakaratil maut nanti. Kesempatan masih ada untuk memperbaiki diri, untuk taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh, hijrah yang sungguh-sungguh. Siapa yang bisa menjamin umur kita sampai jam 12 siang nanti? Jangan mengejar angan-angan duniawi, padahal ajal semakin mendekat kepada kita. Persiapkan, kita tidak bisa berlari dari kematian. Persiapkan kematian dengan taubat dan nasuha, dengan amal soleh, hijrah dan jihad di jalan Allah dengan harta dan diri kita. Itulah yang akan menjadi bekal terbaik bagi kita. Di saat sakaratul maut kita akan tenang, damai, bahagia bersama Allah. Amal-amal soleh kita akan diperlihatkan oleh Allah, diputar kembali oleh Allah ketika zikir, ketika sujud, ketika mengeluarkan infak di jalan Allah, membuat semakin tenang dan damai ketika sakaratul maut nanti. Mari jamaah sekalian, kita ucapkan istighfar 3 kali. Mudah-mudahan istighfar ini menghapus dosa-dosa kita di masa lalu. Menjerit kepada Allah, akui segala dosa kita di hadapan Allah. Dosa meninggalkan perintah-perintah Allah. Dosa jatuh kepada larangan-larangan yang dimurkai oleh Allah. Dosa kepada guru, dosa kepada orang tua, menyakitinya. Dosa kepada anak, menyia-nyiakan, tidak mendidiknya. Dosa kepada tetangga, saudara, menzoliminya. Akui itu semua di hadapan Allah. Allah mendengar. Kemudian kedua, tumbuhkan ada damah penyesalan, malu kepada Allah, khauf di dalam batin kita. Kemudian mengajam, tidak akan mengulang kembali. Sempurnakan tobat kita dengan amal soleh sampai akhir hayat kita. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Rabbitoh madad abdulu dhikri fa'alam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi Allahumma salli ala. Hadirkan dalam hati kita Rasulullah yang mulia, perjuangannya, hijrahnya, jihadnya di jalan Allah, semua pengorbanannya untuk kita sebagai umatnya. Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, Allah bersolawat kepada umatku 10 kali dengan menurunkan rahmat dan ampunannya. Allah berkahkan hidup kita, berkahkan rizki dan keluarga kita, mencintai kekasih Allah. Yang sempit pikiran, sempit hati, sempit rizki, banyak problem, pecahkan dengan bersolawat dari hati yang paling dalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Pintu-pintu langit menjadi terbuka ketika kita mengagungkan kekasih Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Rasulullah rindu kepada umatnya yang tidak sempat menatapnya, tapi tumbuh kecintaan dan kerinduan kepadanya. Umat yang dirindukan adalah umat akhir zaman. Tidak sempat berjumpa dengan Nabi, tapi Allah tumbuhkan kecintaan dan kerinduan kepadanya, mengikuti sunnah-sunnahnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Angkat tangan kita, mari munajat kepada Allah. Sambungkan hatinya, tumbuh dengan keyakinan, seyakin-yakinnya kepada Allah. Tidak akan terjadi segala sesuatu tanpa izin Allah. Banyak urusan, banyak problem, banyak kebutuhan. Allah mendengarkan hamba yang duduk di majlis dikir seraya para malaikat diperintahkan oleh Allah untuk berkerumun di tempat ini. Tambah-tambah agungnya majlis ilmu dan majlis dikir. Panjatkan doa dari hati yang paling dalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma gfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, ampuni seluruh dosa umat ini. Ya Rab, ampuni seluruh dosa-dosa kami. Dosa yang kami perbuat dari mulai balik sampai pagi hari ini, ya Rab. Kami tidak mampu menghitung dosa yang pernah kami perbuat. ampuni dosa kedua orang tua kami, ya Rob. Ibu yang telah mengandung, ayah yang menafkahi, membesarkan, membiayai kepada kami, betapa banyak jasanya, ya Rob. Dan ada di antara kami orang tua yang sudah ke alam barzah. Kami tidak bisa menatap lagi wajahnya. Ya Rob, jadikan mereka alam barzahnya Rodatun min riyadil jannah. Menjadi taman-taman surga yang menghibur, yang membahagiakan mereka, ya Rob. Ya Rob, bangkitkan kesadaran ini sampai akhir hayat kami. Mampukan kami mengisi lembaran demi lembaran dengan ketakwaan dan ibadah, ya Rob. Ya Rob, persiapkan kematian kami, besok atau lusa ajal akan menjemput kami, ya Rob. Jadikan kematian kami nanti kematian husnul khatimah. Tentramkan jiwa kami, damaikan jiwa kami bersamamu, ya Rob. Ridokan dan kau ridok kepada kami di saat-saat itu, ya Rob. Mampuhkan kalam ini untuk mengakhiri kalam dengan kalimah la ilaha illallah. Ya Rob, jauhkan kematian kami dari kematian su'ul khatimah. Ya Rob, limpahkan rizki seluas-luasnya kepada kami. Engkau bukakan keberkahan pintu langit dan pintu bumi bagi kami. Kami butuh dengan karuniamu, dengan padilahmu, dengan anugerahmu, ya Rob. Jadikan semua yang engkau titipkan menjadi bekal ibadah dan dakwah kami. Engkau tambah rizki, kami tambah mengenal kepadamu. Engkau tambah rizki, kami tambah tunduk sujud kepadamu. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rob, jadikan kami sebagai pemimpin dalam keluarga. Mampukan membimbing kepada istri-istri dan anak-anak kami. Ya Rob, jadikan istri-istri kami dan anak-anak kami yang soleh dan solehah. Jadikan generasi kami yang engkau wariskan kepadanya ilmu dan ketakwaan, yang akan menggantikan sujud ruku dan dakwah setelah kami ada di alam barzah nanti, ya Rob. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Rob, mumpung kami masih hidup di dunia, berikan hasanah dunia kepada kami. Problem-problem yang ada, engkau bersihkan. Engkau berikan jalan keluar kepada kami. Satu saat kami akan kembali ke akhirat. Kumpulkan kami di mahsyar tepat di bawah bendera Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rob, layakkan dan pantutkan kami menjadi hamba-hamba yang masuk surga tanpa hisab. Engkau kumpulkan kami beserta para nabi, siddiqin, syuhada, solihin, guru-guru kami terdahulu, ya Rob. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah. Al-Fatihah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat duha rak'ataini jami'atan rahimakumullah.